Konsultasi Syariah. Apa itu ibadah? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kata ibadah adalah bentuk dasar atau isi masdar dari kata abada ya'budu, yang secara bahasa artinya adalah merendahkan diri dan ketundukan atau al-khudu' wa tadallul. Jalan yang sering dilewati diungkapkan orang Arab dengan istilah tariq mu'abbad, yang secara bahasa berarti jalan yang dihinakan. Mereka sebut dengan tariq mu'abbad karena jalan ini sering dilalui, sehingga sering diinjak-injak. Ibnul Qayyim mengatakan, kecintaan disertai ketundukan, itulah ibadah yang menjadi tujuan Allah menciptakan makhluk. Karena hakikat ibadah adalah puncak kecintaan disertai merendahkan diri. Dan itu semua tidak layak diberikan kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, hakikat dari ibadah kepada Allah adalah merendahkan diri kepada Allah, disertai rasa cinta kepadanya. Dan kita sebut merendahkan diri kepada Allah ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Syekhul Islam menjelaskan definisi ibadah. Ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Berdasarkan pengertian ini, bentuk ibadah hanya ada dua. 1. Melaksanakan perintah, baik yang sifatnya wajib atau anjuran. 2. Meninggalkan larangan, baik yang sifatnya haram atau makruh. Jika seseorang melakukan ini dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, maka dia sedang beribadah. Dan manusia hanya bisa mengetahui apa saja yang dicintai Allah dan apa saja yang dibenci Allah ketika ada penjelasan dari Allah. Karena itulah, setiap bentuk ibadah harus berdasarkan panduan wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 3. Sehingga ibadah tidak bisa dilakukan dengan cara berinovasi atau mengarang sendiri, dengan keyakinan bahwa Allah mencintainya. Padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil tentangnya. Demikian, Allahu A'lam.